السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله لكسبتنا يا مولانا. Kita bisa melanjutkan kembali pembacaan risalah Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan kita sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu bab keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. قال رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. كتب لي رحمه الله تعالى: وأقول dan aku berkata, yaitu madhabnya, madhab beliau, akidah beliau, yaitu akidah Syekhul Islam. Fil Qur'an, tentang Al-Qur'an, ma ja'at, apa yang datang, bihi dengannya, ayatuhu, ayat-ayatnya, fahuwal karimul munazzalu, maka Al-Quran itu merupakan Al-Quran yang mulia, al-munazzalu, yang diturunkan. Ini isyarah dari beliau, dari Syekhul Islam, bahwasanya Al-Quran ini bukan makhluk, tetapi Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara ulama menyebutkan bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana akan kita bacakan atau kita jelaskan pada penjelasan setelah ini. Berbicara tentang Al-Quran, ini tidak lepas dengan penjelasan tentang kalamullah. Yang merupakan kalam, ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara. sangat banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Di antaranya adalah wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang paling benar daripada Allah ucapannya? Dalam ayat lain, man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang paling benar dari Allah daripada Allah qila ucapannya? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan id qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam. Begitu juga dalam ayat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurnalah kalimat Allah, yaitu ucapan kalimatu rabbik, kalimatnya Rabbmu, yaitu ucapan Allah. Sidqan wa adla, benar dan adil. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kallamallahu Musa taklima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan menunjukkan bahwasanya menunjukkan bahwasanya sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala ini terdengar, kemudian ada huruf-hurufnya. Seperti di dalam ayat disebutkan wa idh nada rabbuka Musa ani'til qauma zalimin. Ketika memanggil Rabbmu, siapa memanggil Nabi Musa? Ani'til qauma zalimin, hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Dan berbagai ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berbicara dan memiliki sifat kalam. Dan ini merupakan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya sifat kalam yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sifat sandar, apa yang disandarkan adalah merupakan sifat, bukan makhluk. Tidak seperti naqatullah atau baitullah. Kalau naqatullah, unta. Untanya Allah. Ini adalah makhluk. Begitu juga seperti baitullah, rumahnya Allah. Ini menyandarkan makhluk kepada Allah. Berbeda dengan kalamullah. Berbeda dengan kalamullah. Ini merupakan penyandaran sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan bahwasanya bahwasanya kalam ini atau kalamullah ini bukan makhluk. Di antaranya adalah Allah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas bahwasanya Al-Qur'an merupakan kalamullah. Nah, sebentar. Sebelum masuk ke situ, kita ana ulangi lagi. Itulah beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, berbicara. Akan tetapi ahlul bid'ah mereka menolak sifat ini. Ahlul bid'ah mereka menolak sifat ini dengan alasan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka ini membutuhkan lisan, membutuhkan gigi, membutuhkan bibir, dan juga membutuhkan alat-alat yang lainnya sebagaimana manusia. Sebagaimana manusia. Maka kita katakan bahwasanya ini merupakan hujjah yang batil, hujjah yang lemah, hujjah yang sangat lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, wa huwas sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Allah Subhanahu wa taala di satu sisi menafikan persamaan dengan makhluk, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat untuknya, yaitu maha mendengar dan maha melihat. Pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Walaupun ada makhluk yang mendengar, melihat, bahkan hampir semuanya makhluk mendengar dan melihat. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah membantah sebelumnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, bahwasanya ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tidak seperti manusia. Harus memiliki alat, lidah, bibir, gigi, dan seterusnya. Sebagaimana halnya pohon yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga batu, bahkan nanti di akhirat kulit-kulit kita akan bersaksi. Tangan-tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang orang-orang kafir ini memprotes kulitnya atau badannya yang berbicara bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka orang-orang kafir ini berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kejelekan-kejelekan kami? Kemudian kulit ini mengatakan, qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulla shay'in. Berkata kulit tersebut, telah membuat berbicara, telah menjadikan kami ini bisa berbicara Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat berbicara segala sesuatu. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tasbihnya. Apa? Al-jamadat, tasbihnya hewan-hewan. Disebutkan walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami, tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Banyak. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan benda-benda bisa berbicara. Padahal tidak memiliki lidah. Padahal tidak memiliki bibir, gigi dan seterusnya. Ini pada makhluk. Walillahil matalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang lebih agung. Lebih agung. Pada makhluk aja ada, pada makhluk aja bisa, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kuasa terhadap segala sesuatu, yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian bantahan yang berikutnya. Kalaulah benar apa yang mereka katakan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara maka membutuhkan alat lisan, kemudian gigi, bibir, dan seterusnya. Maka hal ini melazimkan atau konsekuensinya adalah mereka juga akan menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Akan menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Tapi pada kenyataannya mereka menetapkan sifat bagi Allah As-Sami'. Ya. Menetapkan mereka. Mereka menetapkan sifat bagi Allah As-Sami', Maha Mendengar. Maha Mendengar. Kita balikan kepada mereka. Kenapa kalian tetapkan sifat mendengar bagi Allah? Mereka pasti akan mengatakan, oh ini pendengaran khusus bagi Allah. Oh kalau begitu Allah membutuhkan telinga. Kita balikan kepada mereka. Ya. Kalau begitu Allah membutuhkan telinga dan alat-alat yang berkaitan dengan telinga supaya bisa mendengar. Berarti mereka apa? Mereka pasti akan menjawab, kok ini khusus bagi Allah. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Allah mendengar sesuai dengan keagungan Allah. Mereka akan jawab seperti itu. Ya. Mereka akan jawab seperti itu. Maka kita katakan kepada mereka, kenapa kalian juga tidak menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat kalam? Kenapa kalian juga tidak menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat kalam? Karena sifat kalam ini khusus bagi Allah dan sesuai dengan keagungan Allah. Ini menunjukkan mereka ini rapuh, ya, rapuh dalilnya, rapuh hujahnya. Sehingga yang terakhir tadi melazimkan mereka ini harus meniadakan seluruh sifat. Karena seperti tadi mendengar, ya butuh telinga, butuh alat-alat yang lainnya. Tetapi mereka tetap menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Menunjukkan mereka ini menggunakan standar ganda. Jadi yang ini boleh, yang ini gak boleh. Padahal kaidahnya sama. Kaidahnya sama. Kenapa ini ditetapkan, kenapa dan ini tidak ditetapkan? Maka bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan. Kemudian pembahasan berikutnya bahwasanya di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya kalamullah ini tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Alasannya apa? Kembali kepada alasan mereka yang awal. Karena kalau kalam, ucapan itu bersuara, berarti ini seperti manusia yang berbicara, bisa mengeluarkan huruf, bisa mengeluarkan suara, itu menggunakan alat. Gitu, menggunakan alat. Maka menurut mereka, bahwasanya Allah berbicara, yang tadi menafikan, yang pertama tadi menafikan sama sekali. Yang kedua, dia menetapkan tetapi kalamnya bukan apa, ada suaranya, tidak ada suaranya, tidak ada huruf-hurufnya, tidak ada huruf-hurufnya. Ketika ditanya kenapa kamu menetapkan seperti itu, karena kalau kita menetapkan kalamullah itu ada suaranya, ada hurufnya, berarti sama dengan makhluk. Itu alasan mereka. Ujung-ujungnya alasannya ke awal tadi. Menyerupai manusia, harus membutuhkan lisan, membutuhkan lidah, membutuhkan gigi, dan seterusnya. Kita suara. Maka jawabannya seperti tadi. Ya, jawabannya seperti tadi. Bantahannya seperti tadi. Bahwa saya tidak mengharuskan. Merupakan satu, bukan keharusan. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Harus menggunakan lisan, harus menggunakan gigi dan seterusnya. Sebagaimana batu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lisannya, gak ada lidahnya, gak ada giginya. Tetapi mengucapkan ada suaranya, ada hurufnya. Adapun bantahan menurut mereka bahwasanya itu tidak ada suaranya, disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun, dan di antara, apabila salah satu dari orang-orang musyrik istajaraka meminta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalamullah. Sampai mendengar. Berarti terdengar tidak? Al-Qur'an apa? Kalamullah ini terdengar tidak? Terdengar. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an apa, menjelaskan bahwasanya kalamullah ini terdengar. Contoh ayat lain, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah. Dan sungguh sebagian dari mereka, kelompok dari mereka, sebagian mereka, yasma'una kalamullah. Mereka mendengar kalamullah. Begitu juga ayat yang tadi disebutkan. Wa idh nada rabbuka Musa. Dan ketika Rabbmu memanggil Nabi Musa. Memanggil, ada suaranya tidak? ada suaranya. Ada huruf-hurufnya. Adapun huruf dalilnya seperti alif lam mim, alif lam ra, huruf bukan? Huruf. Suara. Nah. Yang intinya nanti akan kita jelaskan kenapa mereka memiliki pemikiran seperti ini. Yang intinya mereka ingin mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ingin mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Jadi mereka mau lari, ya, lari dari tuduhan mengatakan Al-Qur'an ini makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah, tapi tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Lalu apa? Mereka mengatakan bahwasanya kalamullah itu adalah kalamun nafsi. Apa kalamun nafsi itu? Ucapan yang ada di dalam hati. Ucapan yang ada di dalam hati. Ini jelas terbantah tadi ayat tadi ya. Terbantah dengan ayat tadi. Bagaimana kalau kalamun nafsi, kalam yang ada dalam hati ini bisa didengar? Tidak. Kalau nafsi tahu dalam hati itu, seorang bisa ngobrol enggak dengan berbicara dengan dalam hatinya? Bisa enggak? Tidak bisa, karena tidak terdengar. Karena tidak dengar. Nah, kata mereka itu kalamullah itu kalamun nafsi. Yaitu ucapan yang ada dalam hati dan tidak terungkap. Itu kalamullah menurut mereka. Dan ini terbantah. Terbantah karena kalamullah ini terdengar seperti disebutkan dalam ayat tadi. Seperti disebutkan dalam ayat, hatta yasma kalamullah, sampai mereka mendengar kalamullah. Kemudian, nah ini akan berkaitan dengan Al-Quran. Di antara kalamullah itu adalah Al-Quran. Di antara kalamullah Al-Quran, karena Taurat juga kalamullah, kemudian Injil juga kalamullah, ya, yang tentunya yang belum dirubah, ya, yang belum dirubah. Di antaranya adalah Al-Quran, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka dalam permasalahan Al-Quran ini, secara global ada 3 kelompok. Walaupun yang 2 kelompok ini ujung-ujungnya sama. Kelompok yang pertama adalah kelompok Mu'tazilah dan yang semisalnya. Yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Jadi mereka berani nginjak mushaf itu berani. Itu makhluk. Bukan kalamullah. Makhluk dihinakan di ini kan itu enggak. Ya ini. Karena mereka anggap itu makhluk. Jelas ini batil, ya. Jelas ini batil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sangat jelas bahwasanya Al-Qur'an ini kalamullah. Seperti tadi ayat tadi, fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka mendengar kalamullah. Apa ini maksudnya kalamullah sini? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Andaikan kami menurunkan Quran ini, Allah Subhanahu wa taala bukan menciptakan, bukan andaikan aku menciptakan Al-Qur'an ini. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa hadza kitabun anzalnahu." Dan kitab ini yaitu Al-Qur'an, anzalnahu, kami turunkan. Kami turunkan, bukan kami ciptakan. Maka beliau mengatakan di sini, fahuwa al-karimul munazzalu, bahwasanya Al-Quran ini, Al-Quran yang mulia, al-munazzalu, yang diturunkan. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan makhluk. Kemudian kelompok yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an itu seperti tadi disebutkan kalamun nafsi, kalam yang ada di hati. Kalam yang ada di hati. Terus bagaimana itu sampai kepada Rasulullah kalau kalam itu nafsi? Kalau misalkan itu disebut kalamun nafsi, bagaimana hal ini sampai kepada Rasulullah? Bagaimana bisa terdengar oleh Rasulullah? Bagaimana? Nah, maka kata mereka, Al-Quran yang diucapkan Rasulullah itu merupakan buatan Jibril atau buatan Rasulullah. Buatan Jibril atau buatan Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Jibril atau kepada Rasulullah. Kemudian ungkapan Al-Qur'an itu berasal dari Jibril dan atau dari Rasulullah. Kalau seperti ini, apa bedanya dengan orang-orang musyrik? Apa bedanya dengan orang-orang musyrik yang menyangka bahwasanya Al-Quran ini buatannya Rasulullah? Buatannya Rasulullah. Orang musyrik menyangka bahwasanya Al-Quran ini bukan buatan apa? Bukan wahyu Allah, tapi buatan Rasulullah. Makanya mereka berani menginjak Al-Quran, karena Al-Quran yang ada di sini, yang ada di muka bumi ini, bukanlah kalamullah. Bukankah kalamullah. Yang kalamullah ini, itu kalam nafsi yang ada di diri Allah. Yang ada di bumi ini bukan kalamullah. Sehingga mereka berani menginjak dan seterusnya. Tidak menghormati mushaf. Kemudian kelompok yang terakhir adalah kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Bahwasanya Al-Quran kalamullah. Ahlu Sunnah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Minhu bada, dari sisi Allah Subhanahu wa taala datang. Wa ilaihi ya'ud, dan Al-Qur'an ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna bada yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari Jibril atau bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna wa ilaihi ya'udan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah nanti di akhir zaman bahwasanya Al-Quran ini akan hilang dari muka bumi sampai tidak disebutkan di muka bumi ini nama Allah. Dan ini nanti di akhir zaman, ya, terjadi di akhir zaman. Saat itu tidak disebutkan, tidak ada yang bisa menyebutkan nama Allah. Dan saat itu pula dihancurkannya Ka'bah. Dan hari kiamat turun di zaman tersebut. Ya, hari kiamat turun pada zaman tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan tiga maratib atau tiga tahapan. Al-Quran ini diturunkan dengan tiga tahapan. Yang pertama, ditulis fi lauhil mahfud. Ditulis di lauhil mahfud. Kemudian yang kedua, diturunkan ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian tahapan yang berikutnya, yang ketiga adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan, artinya sesuai dengan kejadian. Sesuai dengan kejadian. Maka ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Nah itu. Jadi turun sesuai dengan kejadian. Kejadian ini kemudian turun ayat, kejadian itu kemudian turun ayat dan seterusnya. Kemudian dalam hal ini sebagai tambahan faedah bahwasanya Syekh Utsaimin beliau pernah bersalah atau pernah salah dalam permasalahan ini dan kemudian beliau tarajuk, beliau rujuk kepada Al-Haq, yaitu beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini ketika di Lauhul Mahfuz belum tertulis. Ketika di Lauhul Mahfuz ini belum tertulis. Padahal yang benar bahwasanya Al-Qur'an ini ketika di Lauhul Mahfuz ini sudah tertulis. Bahwasanya Al-Qur'an ini tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu turun ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Di antara kesesatan disebabkan salah dalam memahami Al-Quran ini, di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Quran itu kalamun nafs, ya, kalamun nafs, mereka tidak membedakan antara perintah dan larangan. Tidak bisa membedakan antara perintah dan larangan. Karena mereka mengatakan kalamun nafsi ini kalam yang maknanya satu. Yang satu makna. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana larangan, mana perintah. Maka orang yang mendalam dalam akidah yang rusak ini, mereka sudah tidak membedakan mana larangan, mana perintah. Sehingga banyak orang yang seperti kaum sufi, ya, orang-orang sufi, yang mereka menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzina, kemudian banyak hal. Tidak sholat. Oh, di Mekah sholatnya. Itu. Tidak Jumat, tidak berpuasa. Dengan alasan lain, mereka sudah makrifat. Katanya. Mereka sudah makrifat. Atau sudah hakikat bahkan. Kalau sudah tahu hakikat, maka tidak perlu melakukan syariat. Kalau mereka. Kita katakan, apakah mereka lebih mulia dari Rasulullah? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang tidak akan terbuka pintu surga kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Apakah Rasulullah meninggalkan salat? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa? Jawabannya tidak. Tetap melaksanakan syariat. Tetap melaksanakan syariat. Yang kalau diruntut, ya, yang diruntut, akar dari permasalahan ini adalah karena mereka memiliki akidah yang rusak tentang kalamullah. Di antaranya. Mereka menganggap bahwa kalamullah ini kalamu maknanya satu. Mana satu itu tidak bisa dibedakan. Mana perintah, mana larangan. Mana perintah, mana larangan. Karena kalamun nafsi, kalam yang ada dalam diri, tidak terucap, tidak ada larangan. Wa aqimus shalah, wa atuz zakah, wa la taqrabuz zina, tidak ada. Tidak ada ucapan itu. Itu ucapan itu dari ini, kata mereka. Itu dari Jibril atau dari Nabi Muhammad. Yang dari Allahnya ini cuma satu makna saja. Nah, mereka menganggap bahwasanya apa yang diucapkan Jibril, yang diucapkan Rasulullah, yang mereka anggap itu, yang sekarang ada ini, mereka anggap itu makhluk. Itu makhluk. Jadi mereka melihat, kalau sudah hakikat, mereka sudah tahu apa yang diucapkan Allah. Sama saja. Sama saja. Maka mereka tidak bisa, tidak membedakan mana pelarangan, mana apa, mana perintah. Sehingga banyak. Dan ini bukan kedustaan. Dan ini ada di kitab-kitab mereka. Mereka dengan bangganya menyebutkan cerita-cerita konyol. Cerita-cerita kekufuran. Bagaimana mereka memuji seorang wali, tanda kutip, ya, yang mereka anggap sebagai wali. Di bulan apa, di hari Jumat. Tiba-tiba ketika orang sholat Jumat, dia naik mimbar, kemudian telanjang. Dibanggakan, disebutkan di kitab-kitab mereka. Disebutkan di kitab-kitab mereka. Menunjukkan kebanggaan kepada, oh ini karomah. Karomah. Nah. Walaupun dalam ininya, dalam menipu umatnya, mereka mengatakan bahwasanya Islam ini terbagi tiga, syariat, ma'rifat dan hakikat. Seorang pertama harus syariat dulu, melakukan syariat katanya, sholat itu. Kalau sudah ma'rifat, sudah mengetahui, nah dia sudah mulai meninggalkan tuh ibadah pilih-pilih. Kalau sudah hakikat sudah. Kalau sudah hakikat, enggak ada sholat, enggak ada apa, sudah. Bahkan di antara mereka kalau sudah hakikat, Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan dirinya. Ketika mengatakan, di mana saya akan menyembah saya sementara Allah ada di dalam? Gimana saya akan menyembah Allah sementara Allah ada di diri? Di diri saya. Nah, ini dia sudah tidak sholat. Naam. Nah, itu salah satu kerusakan seseorang ketika memahami Al-Quran makhluk. Naam. InsyaAllah kita cukupkan sekian pembahasan tentang Al-Quran. Kesimpulannya bahwasanya aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini kalamullah munazzalun, diturunkan, kemudian datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki suara huruf. Nah, sebagaimana ucapan, dan tidak melazimkan bahwasanya ucapan ini atau kalamullah ini yang ada ucapannya, ada huruf-hurufnya, ini melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk membutuhkan lisan, membutuhkan apa, gigi dan seterusnya. Tidak melazimkan, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke kitab berikutnya. Sedikit aja kita akan baca.